الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعن 607 ya. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله عنه قال dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu an, dia berkata, intaghaytu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub. Aku datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau waktu itu sedang berkhutbah. Khutbah di sini adalah khutbah Jumat, bukan khutbah Idul Fitri, Idul Adha atau ceramah biasa, tetapi khutbah Jumat menurut keterangan dari Syekh Salim bin Eid al-Hilali. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Nabi sedang berkhutbah, diajak bicara oleh Tamim bin Usaid, dan ini boleh untuk sesuatu yang sifatnya darurat, mendesak, boleh. Jamaah mempunyai keperluan yang mendesak tentang ilmu atau yang lain, boleh memutus khutbahnya si khatib. Salah satu dalilnya ini, dari lain masih ada beberapa. Wahai Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dini. Laki-laki yang asing, aku ini orang asing, datang dari jauh, sengaja datang kemari untuk bertanya tentang agama ini, tentang Islam, tentang hukum-hukum halal dan haram dan seterusnya, tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti zahirnya dia bukan penduduk Madinah. Ya. Mungkin tidak ada waktu untuk menunggu sampai Nabi selesai berkhutbah. Habis itu dia mempunyai keperluan lain. Sementara mendesak ingin tahu ini halal apa haram, ini wajib atau tidak. Dalam keadaan seperti ini boleh memutus khutbah si khatib. La yadri ma dinuhu, dia tidak mengetahui agamanya. Aku, ini dalam kaidah bahasa Arab boleh ya, mutakallim, tetapi memakai sigat mukhatab, memakai sigat ghaib. Ya. Orang pertama, tetapi memakai bahasa, gaya bahasa dia sebagai orang ketiga. Yes. Dia kan orang pertama si Tamim bin Usaid, orang kedua Rasulullah SAW, orang ketiga tidak ada. Yes. Kan dialog antara Tamim dengan Rasulullah SAW, tidak ada orang ketiga, tidak ada orang yang dibicarakan, dia, mereka, tidak ada. Yang ada aku dan engkau, aku dan engkau. Tetapi memakai gaya bahasa orang ketiga, ini boleh. Yes. Artinya gaya bahasa seperti ini ada dalam kaidah bahasa, mungkin dalam bahasa kita tidak ada. Mungkin seorang laki-laki asing sengaja datang kemari ya Rasul untuk bertanya tentang agamanya, dia tidak tahu tentang urusan agamanya, mana yang halal, mana yang haram, mana wajib, mana yang tidak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus tinggalkan. Maksudnya dirinya sendiri. Jadi terjemah bebasnya, aku datang kemari, aku ini orang asing dari negeri jauh, ingin bertanya kepada engkau ya Rasul tentang perkara agama ini. Fa'akbala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arahku, menghampiri aku. Nah, ini tahwid langsung berubah dari orang ketiga, dirubah menjadi orang pertama, ya, dari dia ke saya. Ya, nah, ini boleh kan dia juga, ya. Rajul di sini dia, alaiya saya di sini dia juga, si Tamim bin Usaid. Wa saraqa khutbatahu. Rasulullah meninggalkan khutbahnya, meninggalkan mimbarnya, memutuskan khutbahnya, memotong khutbahnya dan menghampiri aku. Hatta intaha ilayya, menghampiri dan mendekat ke arahku. Lihat Rasulullah SAW, orang tidak dikenal, entah kaya, entah miskin, entah orang berpangkat atau rakyat jelata, kan Nabi tidak kenal, orang gharib, orang jauh, orang asing. Tapi Nabi rela memutuskan khutbahnya demi memenuhi hajat orang asing ini. Yes. Sementara di riwayat lain, Nabi berbicara, kemudian ada yang bertanya, ya, memotong pembicaraan, Nabi tidak ladeni. Ya, kan ada riwayat. Nah, setelah selesai baru diladeni. Ini menunjukkan bahwa seorang khatib, seorang ustaz, seorang penceramah, dia berhak meladeni yang bertanya atau tidak meladeni. Ya. Nah, bagi yang bijak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia meladeni orang yang memang butuh segera, darurat. Sementara yang biasa ketemu muridnya misalnya, bisa ditunda. Ya, hal seperti ini saya kira sesuatu yang sangat mudah kita paham. Ya, hanya kadang-kadang terdorong oleh hawa nafsu. Ya. Oh, karena kaya, karena berpangkat, karena pejabat, maka segera diladeni. Karena rakyat jelata miskin, maka tidak digubris. Ini bagian dari hawa nafsu. Fa utiya bi kursiyin, lalu didatangkan sebuah kursi untuk Nabi duduk. Ya. Wa qa'ada alaihi, Nabi duduk di atas kursi tersebut. Waja'ala yu'allimuni mimma 'allamahullah. Lalu dari atas kursinya itu beliau sambil duduk, beliau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Tidak disebut di sini. Tentu mungkin bisa 5 menit, 7 menit kalau kata kita, ya, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Ya, tidak dibawakan di hadis ini apa isi dari ucapan Nabi, hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan kepada Tamim di sini. Ya. Tsumma ata khutbatahu, kemudian Nabi kembali ke mimbar. Kembali meneruskan khutbahnya. Tidak mengulang. Ya. Jadi tidak mengulang. Tidak seperti sholat. Kalau sholat tentu harus diulang. Sholat batal diulang. Ya. Ini tidak diulang, diteruskan seperti tawaf. Jika kita putaran ketiga batal, maka kita wajib berwudu. Setelah itu kita lanjutkan dengan putaran keempat dan seterusnya. Tidak mengulang dari awal. Berbeda dengan sholat, jika sholat kita batal maka diulang. Ya. Itikaf bagaimana itikaf? Jika dari ketiga itikaf kita batal, maka dilanjutkan, bukan diulang. Ya. Jadi itikaf seperti tawaf, ya, dilanjutkan. Dan tidak mungkin itikaf tidak batal, kan tidak mungkin. Buang air pasti kan keluar dari masjid. keluar dari masjid kan membatalkan i'tikaf. Ya. Dan enggak apa-apa karena memang itu daruri. Maka jangan lama-lama, jangan terlalu jauh, cari yang terdekat kemudian balik lagi ke masjid. Fa atamma akhiraha, lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sampai akhir khutbah. Ya. Entah tadi di khutbah pertama atau khutbah kedua tidak disebutkan. Ya. Inilah salah satu sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, memotong khutbahnya ketika diperlukan. Sekali lagi, ini boleh. Bagaimana dengan hadis barang siapa yang bercakap-cakap, berbicara ketika imam sedang, ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian dia sia-sia jumatannya, faqad laghah, maka itu yang dimaksud adalah berbicara dengan sesama jamaah. Berbicara sesama jamaah, walaupun pembicaraan itu sekedar ucapan ansit, diam dong. Ya. Ada teman kita berdua di samping kanan kita lagi ngobrol. Kita bilang diam kamu. Ah itu fokus lago, maka telah lago, telah sia-sia jumatan kita. Ya, walaupun ucapan yang bagus kan, amar ma'ruf nahi munkar, ini tidak boleh. Adapun kepada imam boleh. Kepada imam boleh, ini salah satu dalilnya. Kepada khatib boleh. Fikul hadis. Di sini sahih dari Imam Muslim. Kamalu tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa rifqihi bil muslimin wa kamali syafaqatihi alaihim wa qifdi jala'ihi lahum. Kesempurnaan tawadu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna. Ketawadu'an yang sempurna. Berbicara di hadapan orang banyak, diperhatikan oleh orang banyak, ditinggalkan oleh beliau. Demi apa? Demi untuk satu manusia yang entah dia ini siapa. Ini tawadhu. Biasanya orang besar berhadapan dengan orang yang tidak dikenal itu meremehkan, mengecilkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Mana ada manusia yang lebih besar dari beliau? Tidak ada. Tapi beliau tidak meremehkan orang yang baru saja beliau kenal. Ya, tidak seperti kita. Ya. Baru lurah saja ketika melihat orang yang tidak dikenal, maka marfiz. Ya. Apalagi camat, gubernur, presiden. Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketinggian beliau, kebesaran beliau jauh lebih tinggi, lebih besar dari seorang presiden. Tapi beliau menanggapi, meladeni orang yang tidak dikenal yang datang di hadapan beliau ketika ada ajak. Ya. Sayang, lembut, merendahkan diri, inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kaum muslimin. Ya, di hadapan kaum muslimin, tidak di hadapan kaum kafir. Karena merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir karena kekafirannya, karena kebesaran orang kafir ini, haram. Ya. Yang kedua, jawazu muqata'atil khatibi wa su'alihi idza kana al-amru daruriyan. Bolehnya memotong khatib, bolehnya memutuskan khutbah si khatib dan bertanya kepada khatib tersebut apabila hal itu darurat, daruri. Ini darurat karena sangat berhajat, dibutuhkan. Orang ini ingin sekali cepat mendapatkan jawaban. Ya. Tentu hal-hal yang tidak darurat, yang bisa ditunda nanti, ya tunda. Ya, yang kita bisa bertemu setelah khotib ini selesai, nanti habis sholat kita ngobrol dengan ustaz ini, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak bisa, memang segera dibutuhkan, atau mungkin bersangkut paut dengan isi khutbah itu, yang apabila ditunda nanti dia lupa dan seterusnya, hal-hal seperti ini boleh. Dan sekali lagi, bagi khatib berhak melayani atau tidak. Ya. Berarti dia boleh beristihad. Ini orang ini patut saya layani, yang ini enggak. Si khatib, si penceramah berhak beristihad. Yang ketiga, jawazu qat'il khutbati idza kana ad-da'i aula min al-istimra'. Bolehnya bagi sang khatib, kalau tadi bagi jamaah, kalau ini bagi sang khatib, bolehnya bagi sang khatib untuk menghentikan khutbahnya apabila ini lebih diutamakan, lebih bermanfaat daripada meneruskan. Ya, kalau diteruskan lebih baik, ya teruskan. Kalau diputuskan lebih baik karena satu dan lain masalah, satu dan lain hal, maka lebih baik diputus. Sekali lagi, khatib di sini berhak untuk beristihad. Dan bagi para jamaah, tentu wajib sami'na wa ta'na terhadap istihad khatib. Yang bertanya, kalau tidak diladeni, maka tidak boleh ngotot, ngeyek. Ya, dia sudah angkat tangan. Ustaz, ustaznya diam aja. Ustaz, teriak-teriak, nah jangan. Ya. Ketika teriak sekali atau mengangkat tangan sekali tidak diladeni, sudah. Dia duduk, ya. Jangan mengangkat tangan lagi. Dengan berdalil dalil ini dan dalil-dalil lain, lalu dia memaksa si khatib untuk menjawab ucapan dia, pertanyaan dia, nah, ini tidak benar. Ya. Jadi wajib bagi jamaah, khususnya si penanya tadi, untuk sami'na wa ta'na terhadap keputusan khatib. Man jahula syai'an yanbaghi 'alayhi su'al ahli al-'ilm li'anna shifa' al-'ayn as-su'al wal-'ilmu bit-ta'allum. Wajib bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu bertanya kepada ahli al-'ilm. Maka tidak boleh orang yang tidak tahu ilmu lalu dia berijtihad sendiri, mengarang sendiri. Dia bongkar-bongkar Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ingin tahu jawabannya. Sebetulnya MLM itu halal apa haram? Sebetulnya asuransi itu halal apa haram? Dia tidak mau nanya. Dia kebet-kebet Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini tidak benar. Ya, karena dia bukan ulama, kita bukan ulama. Kalau ulama, iya. Ulama sudah hafal Al-Quran, sudah hafal Sahih Bukhari, Muslim, sudah paham. Jadi ketika timbul permasalahan, maka ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah yang dia hafal. Nah, kita bukan ulama, maka tidak boleh kita menyelesaikan masalah sendiri. Berarti kita telah mengingkari sebuah ayat. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu tentang satu permasalahan, tanyakan kepada ahli zikr, ahli ilmu. Kalau kita tidak mau nanya, berarti kita telah mengingkari ayat ini. Kita telah bermaksiat terhadap ayat ini. Ya. Maka Nabi berkata seperti ini, inna sifa'al ayy as-su'al, itu ketika beliau mendengar ada seseorang yang mati gara-gara mengikuti fatwa temannya ketika dia junub, bangun tidur, mimpi basah, junub, sementara dalam keadaan sakit, demam tinggi, dia nanya kepada temannya, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak mandi, saya sedang demam tinggi. Dijawab oleh temannya, enggak ada, kamu harus mandi. Lalu orang ini mandi dan akhirnya mati. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Dia mengatakan, Qataluhum. Orang itu telah membunuh temannya. Kenapa dia tidak bertanya? Kenapa dia beristihad sendiri? Ya, wajib bagi kita yang tidak tahu tentang ilmu bertanya. Ketika kita bertanya dan kita tikah kepada orang yang kita tanya, guru kita misalnya, syekh kita misalnya, Syahri Hasan misalnya, Salim misalnya, dan jawabannya salah, fatwanya salah, maka si mufti itu, si yang berfatwa itu yang akan menanggung kesalahannya. Ya, nah, dari sini dua pelajaran, bahwa kita harus thiqah kepada orang alim. Orang alim jangan mentang-mentang alim. Ya, sebab jika jawabannya salah, fatwanya salah, dia menanggung dosanya. Ya. Wal ilmu bi ta'allum, dan ilmu itu dengan ta'allum. Apa ta'allum? Belajar. Ilmu itu tidak dengan semedi, puasa, zikir, wirid sekian ribu kali nanti datang ilmu. Zikir sekian ribu kali lalu terdengar suara, oh hadis itu dhaif, oh hadis itu sahih. Tidak. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Belajar itu ada murid, ada guru. Ada guru, ada murid. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Itu ta'allum. Ya. Maka ilmu laduni, ilmu yang didapat langsung dari Allah, tidak ada dalam surah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar. Dengan siapa beliau belajar? Dengan Jibril. Jibril langsung dari Allah. Gitu. Kemudian jawazu i'ta'id durusi wa ilqa'il muhadarati wa ta'limin nasi ala kursiin. Bolehnya memberikan pelajaran, muhadarah, ceramah, mengajarkan manusia dari atas kursi. Ini boleh. Ya. Ada syubhat mengatakan tidak boleh. Yang lain di bawah harus di bawah semua. Ya. Pernah saya diprotes oleh orang jamaah, ya. Kenapa Ustaz di atas, lainnya di bawah semua, ya? Bukankah harus tawadhu begini, gitu, ya? Nah, ini jawabannya, boleh, tidak merupakan kesombongan, ya, boleh, karena dibutuhkan, ya. Ini jelas disontohkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berkhutbah wajib berdiri, khutbah Jumat, ya. Wajib berdiri, kemudian duduk di antara dua khutbah. Ini sesuatu yang wajib diikuti, mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun i'ta'ud durus, memberikan pelajaran, muhadharah, ceramah, mengajarkan manusia pelajaran-pelajaran di luar khutbah Jumat, boleh dengan duduk di atas. Kemudian al-mubadaratu ila jawabil mustafti wa taqdimi ahammil umur fa ahammiha. Anjuran bersegera menjawab orang yang minta fatwa. Ya, karena orang minta fatwa berarti dia butuh. Orang minta fatwa tidak seperti murid. Kalau murid kan tidak langsung diamalkan. Murid bertanya kepada guru, jika ada seorang meninggal, ahli warisnya cuma anak perempuan, apakah dia menghabisi semua harta ayahnya? Ya, ibunya sudah tidak ada. Ini kan bukan fatwa. Ya, artinya si murid ini untuk menambah ilmu, bukan minta fatwa. Berbeda yang datang ini seorang ibu-ibu. Ya, datang kepada seorang syekh alim, ya, minta fatwa, ayah saya baru saja meninggal, meninggalkan harta begini begitu, apakah seluruh hartanya jatuh ke tangan saya atau tidak? Nah, ini fatwa, ini segera. Ya, jadi bisa bedakan, ya, mana pelajaran dengan pelajaran bisa ditunda. Adapun fatwa tidak. Wa taqdimi ahammil umur fa ahammiha. Mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Dalam kaidah dunia dan akhirat seperti ini. Dunia pun seperti ini. Mana yang lebih penting nih? Ya. Beli kendaraan apa memperbaiki rumah, ya. Kita bisa jawab mana pilih yang lebih penting. Akhirat seperti itu, mana yang lebih besar? Yang terakhir, man qata'a khutbatahu atammaha idza 'ada ilaiha wa lam yasta'nif. Barang siapa yang memutuskan khutbahnya, memotong khutbahnya, menghentikan khutbahnya, maka setelah itu dia menyempurnakan lagi, tidak perlu mengulang dari awal. Tidak seperti salat. Ya, kita lanjutkan 608. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ath-thalath. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakan makanan la'iqa asabi'ahu ath-thalath, maka beliau mensilati tiga jari tangan. Maka beliau makan dengan tiga jari. Tiga jari yang dimaksud jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Ya. Tentu ini makanan-makanan yang bisa dimakan dengan tiga jari. Ya. Nabi kan makan kurma, roti. Ya. Nabi enggak makan soto, bakso, bubur ayam, ya, itu muskil. Bubur ayam, bakso, soto dengan tiga jari. Ya, maka jangan seperti mazhab Zuhri. Ya, pokoknya tiga jari, apapun yang dimakan tiga jari, ini mazhab Zuhri yang batil tentunya, ya. Nah, setelah selesai makan, tentu tiga jari beliau itu masih ada sisa-sisa makanan. Ya, namanya makanan kan tidak masuk semua ke mulut, ada yang menempel. Maka beliau menjilati. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa ini tidak pantas, ini jorok, ini tidak beradab, wajib dia bertobat. Ya. Berarti dengan demikian dia menuduh Nabi jorok, tidak beradab, ya. Manusia termulia adalah beliau, manusia tersopan adalah beliau. Karena sopan dan tidaknya itu kan tergantung cara pandang. Ya. Siapa yang bilang tidak sopan? Suka-suka yang menilai, kan? Kalau antum jadi orang barat, antum punya istri, diajak dansa oleh atasan antum, ya, antum nolak, enggak sopan. Antum bangga kalau istri antum diajak dansa oleh atasan, oleh seorang menteri misalnya. Kata kita enggak sopan, ini enggak usah bicara agama dulu. Kata kita orang timur, orang Indonesia enggak sopan sekali. Kata sana sopan sekali. Dansa pegang-pegangan seperti ini. Ya. Kita pegang kepala enggak sopan. Ya. Pegang pantat enggak apa-apa, ya. Ini laki-laki sama laki-laki bisa. Di Arab sana pegang pantat, mah, ya. Pegang kepala, biasa. Ya. Pegang jenggot, ya, diselut jenggotnya. Ya, senang ketawa-ketawa, ya. Kita normal aja kalau diselut gitu. Apa-apaan tuh? Ya. Kan gimana cara pandang? Maka jangan mengatakan bahwa Nabi menjilati jarinya setelah selesai makan, jorok, gak sopan, gak beradab, maka wajib dia bertaubat. Ya. Yang mengatakan jorok apalagi, ini sangat tidak masuk akal. Karena makanan yang dimakan tadi dengan makanan yang menempel di tangan sama apa tidak? Tentu sama. Bagaimana dibilang jorok? Bagaimana dibilang kotor? Orang sama-sama makanan. Ya. Waqal, dan Nabi bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum." Jika makanan kalian terjatuh, "falyumit anhal adza." Maka hilangkan kotorannya. Ya. kue apa jatuh, kan tentu tidak semua kotor. Ada yang masih bersih, ada yang kena tanah kotor. Wal yumit adhal ada, yang kena kotor buang. Wal yakulha, dan makanlah yang tidak kotor. Ya. Agar apa? Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan dimakan syaitan. Dari sini kita tahu bahwa kita tidak boleh memberikan peluang, kenikmatan, kesenangan, selah sedikit pun kepada syaitan. Ya, walaupun itu perbuatan baik. Ya, sekali-sekali biar senang syaitan ya makan. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita harus berbuat buruk kepada syaitan. Jika ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya oleh syaitan, harus dihentikan. Ya, sabda Nabi oleh salatu wassalam, jangan biarkan itu dimakan syaitan. Ya, ini pun menunjukkan bahwa syaitan-syaitan, jin yang dimaksud, makan. Dan makannya sama dengan makan manusia secara umum. Ya, secara khusus disebutkan tulang belulang. Ya, secara umum, ya. Secara umum. Sebab kalau betul bahwa jin itu makannya hanya tulang, tentu Nabi tidak akan bersabda seperti ini. Ya. Kan yang dimakan di sini tentu bukan tulang, apa saja. Ya kue, ya roti, ya apapun, jangan biarkan dimakan syaitan. Wa amara an tuslatal qat'ah, dan beliau juga menyuruh untuk membersihkan qat'ah. Di riwayat lain disebutkan menjilat, tapi tidak langsung. Artinya qat'ah itu, qat'ah bisa piring, bisa nampan, itu kita bersihkan ketika masih ada sisa makan. Kadang ketika membersihkan itu dengan jari satu misalnya yang ditempelkan ke daun itu, ke piring itu, agar piring itu bersih, kemudian jari kita dijilat. Ya. Bukan piring itu kita jilatin seperti ini, bukan. Ya. Jadi piring itu kita bersihkan dengan tangan kita, ya, yang kira-kira masih bisa dan masih mungkin. Ya. Ada nasi satu dua, ada apa kuah sedikit, ya, nah, masih mungkin kita habiskan, ya. Tapi kalau tinggal sambal doang, dua sendok, ya tentu kita nggak sanggup, ya, sambal saja, ya. Bukan itu maksudnya. Yang mungkin kita bisa memakan, sisa-sisa nasi, kuah, sisa-sisa remukan daging dan seterusnya, ini usahakan jangan sampai tersisa. Bersih, betul-betul bersih. Qal, Nabi mengatakan, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Karena kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu mana di antara makanan-makanan kalian itu yang mengandung berkah. Enggak tahu. Ya, yang sudah masuk perut atau justru yang tersisa sebutir dua butir nasi. Kita tidak tahu. Nah, berhubung kita tidak tahu, jangan sampai ada yang tersisa. Masukkan semua ke dalam perut. Jangan ada yang sisa. Ya. Dari sini kita tahu bahwa keberkahan itu dari makanan. Ya. Kita makan sesuap ini berkah, suap yang itu tidak berkah. Ya. Tadi kita makan pisang berkah, yang ini apel tidak berkah. Itu ada. Tapi kita tak tahu yang mana yang berkah, mana yang tidak berkah. Hanya Allah yang tahu. Nah, dengan kaidah ini, maka seluruh makanan yang ada di depan kita yang memang menjadi hak kita, habiskan. Ya. Ya, sama hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis. السنة في تناول الطعام أخذه بثلاث أصابع. Sunnah di dalam makan itu dengan memakai tiga jari. Tiga jari yang dimaksud tadi, jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Ya, jangan dengan yang lain. Ya, di samping susah itu yang termudah. Dan sekali lagi tergantung makanan yang kita makan. Yang kedua, minas sunnati la'kul asabi izzalat aw yal'akuha ghayru. Di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjilati jari. Ya, menjilati jari dan juga piring, tapi dengan cara seperti tadi. Dan di sini agak panjang beliau membawakan ucapan Al-Khattabi yang isinya kurang lebih seperti yang saya bacakan tadi. Jangan sampai ada anggapan bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi itu corok, tidak sopan, tidak ada adab. Jangan sampai. Wajib bagi kita bertaubat sekali lagi kalau kita sampai menuduh seperti ini. Ukuran kebenaran adalah Nabi, ukuran kesopanan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di sini beliau juga mencontohkan beberapa hal-hal yang lebih jorok bahkan secara pemandangan, ya. Tetapi karena itu sudah sering dilakukan oleh manusia, dianggap biasa. Yes, jadi sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas, itu bagaimana tempatnya, bagaimana zamannya, bagaimana trennya. Ya, oleh karena itu patokan kita satu. Satu manusia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesopanan adalah dengan mengikut beliau, kebersihan adalah dengan cara mengikut beliau, dan semua dunia akhirat. Jadi kebaikan yang dicontohkan bukan hanya kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Maka yang paling bahagia hidupnya di dunia siapa? Rasulullah sallallahu. Yang paling sehat badannya di muka bumi, Rasulullah sallallahu. Yang hidupnya paling teratur, Rasulullah alaihi wasallam. Kenikmatan-kenikmatan yang beliau dapatkan bukan hanya akhirat, tapi dunia. Ya. Maka jika kita ingin bahagia dunia akhirat, contohlah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-illata fi laqil asabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa kita menjilati jari. Disebutkan alasannya. Seandainya beliau tidak menyebutkan, sami'na wa ata'na. Yes. Karena kebenaran kan dengan mencontoh beliau. Nah, ketika beliau menyebutkan, ini sebagai tambahan keimanan, sebagai tambahan semangat. Yes. Tapi jika beliau tidak menyebutkan, maka kami rawatan. Seperti kita dilarang meniup-niup makanan, minuman, beliau tidak jelaskan kenapa. Yes. Ada beberapa riwayat dikatakan menghilangkan berkat, tapi riwayat ini dipersisikan. Nah, ketika beliau tidak menyebutkan alasannya, kami rawatan. Yes. Dan beberapa hal yang sifatnya dunia dan beliau melarang atau menyuruh dan beliau tidak menyebut ilahnya, alasannya. Ya, tapi nawata. Apalagi ibadah puasa umumnya dan hampir semua tidak disebutkan ilahnya. Kenapa subuh dua rakaat? Tidak disebut ilahnya. Kenapa babi haram? Tidak disebut ilahnya. Kenapa tawaf tujuh kali? Tidak disebut ilahnya. Kenapa nunjuk dengan jari telunjuk? Tidak sempol. Tidak disebut ilat. Umumnya ibarat mahdoh tidak disebut ilat. Maka jangan kita membahas. Ya. Biasanya kita membahas atau bertanya ketika baru dengar. Ya. Belum pernah ada orang sholat. Belum pernah lihat ada orang sholat dengan menggerakkan jari. Ya. Nah, kita tergoda nanti. Ya, emang kenapa? Emang kenapa? Yang tidak paham bagaimana manhaj ini, cara beragama ini. Sementara yang lain dia nggak nanya. Sujud harus seperti itu, rukuk seperti itu, dia nggak nanya. Kenapa? Karena sudah sering tahu melakukan sehari-hari. Padahal dia sendiri nggak tahu sujud seperti itu, wudu seperti itu. Kenapa? Dia kan nggak bisa jawab. Ya, kenapa itu nggak ditanyakan? Kenapa yang ditanyakan yang menggerakkan jari? Karena dia baru tahu. Gitu. Apa ilatnya? Apa alasannya? Wa huwa annal barakata la yadril 'abdu aina hiya. Bahwa berkah itu di mana seorang hamba tidak tahu. Kita semua tidak tahu makanan mana yang mendatangkan keberkahan. Apakah yang sudah masuk di perut kita atau justru yang tertinggal di piring kita. Dengan alasan inilah maka beliau mewajibkan kepada kita semua, menganjurkan kepada kita semua untuk memakan makanan di semua yang ada di piring kita. Satu lagi, yambagil muhafadatu ala tu'ab saqib li'anna dhalika muhafadatun ala ni'mah wa'ala mudiyahil mal mahma kana qalila. Wajib menjaga makanan yang terjatuh, artinya jangan dibiarkan. Dijaga yang terjatuh itu jangan sampai tertinggal, ya. Karena hal ini berarti menjaga nikmat Allah, tidak menyia-nyiakan harta walaupun sedikit. Ya, uang kita ratusan juta itu harga makanan cuma 1.000 perak. Beli lagi juga mampu, jangan dengan berpikiran seperti itu lalu tidak diambil, ya. Kalau diinjak sekalian, ya. Injak sekalian tanjang, ya. Oh, beli lagi, ya. Jangan. Ini bukan sifat para nabi dan rasul, ini bukan sifat orang yang awam. Wallahu a'lam. Ya, percaya dua lagi kita lanjutkan salat sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlihat oleh orang lain, kita disuruh membersihkan. ya, cibok dari kencing. Ini tidak ada di ajaran lain. Karena bagi mereka air kencing sisa itu cuma sedikit. Bagi kaum muslimin najis, yang apabila tidak cibok maka tidak sah salat, bahkan terancam terkena adab kubur. Ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Ya. Ah, bagaimana ya? Jelas kelihatan. Ya, di kamar mandi, di rumah, di kantor, di pesantren, mestinya kan lebih bersih lagi karena kelihatan kan. Hanya sayang di antara kaum muslimin tidak memperhatikan. Oke. Oleh karena itu, apabila makanan terjatuh, maka harus dihilangkan kotorannya. Ya, dihilangkan kotorannya, tidak langsung dimakan. Ini salah satu syariat membuktikan bahwa Islam mengajarkan kebersihan. Yang terakhir, bayanun anna syaitana qad yusharikul abda fi ta'amihi wa syarabihi. Keterangan bahwa setan ikut serta pada diri seorang hamba dalam makanan dan minumannya. Dia mengatakan ketika seorang hamba masuk rumah, lalu dia membaca asma Allah, maka setan mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi kita. Apabila seorang hamba ketika mau makan membaca bismillah, maka syaitan mengatakan tidak ada makanan bagi kita. Apabila seorang hamba mau minum membaca bismillah, maka syaitan mengatakan tidak ada minuman bagi kita. Ini mengandung arti bahwa jika kita tidak membaca bismillah ketika mau makan, syaitan ikut makan, syaitan ikut minum kalau kita tidak membaca bismillah. Ya. Dan disunahkan ketika kita teringat di tengah-tengah makan tadi dari awal belum baca bismillah, maka disunahkan membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dan ada seorang sahabat yang makan sesuap, dua suap, tiga suap dan seterusnya, lupa baca bismillah dari awal. Lalu sahabat itu membaca tadi bismillah fi awalihi wa akhirihi, kemudian Nabi tertawa. Nabi ditanya, kenapa aku tertawa ya Rasul? Beliau menjawab, aku tertawa melihat setan yang ikut makan bersama dia karena dia tidak baca bismillah. Lalu begitu dia membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi, setan itu muncul. Nabi tertawa. Ya. Lihatlah di dalam tidak kasihan sama setan, ya, malah tertawa. Maka kita tidak boleh kasihan dengan setan. Ya, ada setan dikasih kopi pahit, dikasih ayam putih. Ini namanya kasihan sama setan. Nabi tidak kasihan sama setan. Ada setan muntah-muntah, malah Nabi tertawa. Ya, ini bagi yang lupa. Nah, tentu ini tidak boleh kita sengaja, ya. Biar setan yang muntah-muntah nanti kita baca bismillah di tengah, enggak. Ya. Lupa ya, betul-betul lupa, tidak pura-pura lupa. Ya. Yang terbaik tentu baca bismillah dari awal. Idza lam yataqarrab minhu bil wasail syar'iyyah, apabila seorang hamba tidak membentengi makanannya, minumannya, bahkan istrinya ya ketika jima dengan wasilah-wasilah yang syar'i. Ya. Dan doanya jelas, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Itu kan ucapan seorang laki-laki ketika mau menjima istrinya. Ini mengandung arti bahwa jika diam saja, jika tanpa doa itu, berarti setan tidak jauh, ya, bahkan ikut serta waliyat, ya, bahkan keutamaan yang besar sekali apabila dari jimat yang membaca doa tadi kok jadi anak, maka la yadurruhu syaitan. Anak itu tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Ada beberapa tafsiran ini. Ya, tafsiran terbesar bahwa anak ini tidak akan berbuat syirik, tidak akan keluar dari Islam, tidak akan kafir. Gitu. Sebab kalau dikatakan tidak dimudaratkan oleh setan, tidak digoda setan, mesti tidak ada manusia yang tidak digoda oleh setan. Ya. Tafsirannya di antaranya Om Allah. Ya, selesai. Dua kali. Ada pertanyaan? Silakan. Jin-jin sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini tentu sangat banyak jumlahnya. Mereka memakan tulang secara khusus dan makanan manusia secara umum. Apakah tulang dan makanan-makanan tersebut ada di dunia ini ataukah ada di alam gaib? Mengapa kita tidak pernah mendengar kabar ada tulang dan makanan-makanan manusia yang hilang lenyap dimakan oleh para jin? Ini kan gaib, sering kita bahas. Sesuatu yang gaib maka tidak bisa kita berbicara apa-apa kecuali sekedar menirukan apa kata Al-Qur'an, apa kata hadis. Kan gitu. Al-Qur'an dan sunnah mengatakan bahwa jin makan tulang. Ya sudah kita tirukan. Jin makan tulang. Ya. Al-Qur'an dan sunnah mengatakan jika kita makan tidak baca bismillah maka jin bisa ikut serta. Kita yakin tidak boleh kita tanggapi saya makan kuat kenyang ya, padahal tidak baca bismillah ya. Kan mestinya kalau rebutan sama setan, setannya menang. Dia lihat, kita enggak lihat ya. Nah, hal-hal seperti ini buang jauh-jauh. Hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu, maka jangan kita bicara kecuali sekedar menirukan. Ya. Bagaimana makan pada saat pernikahan banyak makanan yang tersisa? Bagaimana hukumnya? Kalau tersisa kemudian dibuang ya tentu mubazir. Kalau tersisa kemudian diberikan pada fakir miskin, dibawa pulang, memang seperti itu lah. Ya, ya tentu tersisa itu pasti ya, karena kan nggak mungkin kurang ya, karena tentu undangan lebih sedikit dari stok makanan yang kita persiapkan dan pasti ada yang tidak datang misalnya, ya pasti. Tapi tidak mentang-mentang tersisa kemudian dibuang kan, dibawa pulang, diberikan kepada fakir miskin. Pertanyaan tentang zikir berjamaah, mohon tanggapan atas pengertian dan landasan buku tentang zikir yang tertulis dalam buku ini. Panjang ini. Ya, begitu dari. Bolehkah kita mengaminkan ketika khatib sedang berdoa dengan bersuara ketika khutbah Jumat? Ini tidak waris dari para sahabat. Jika ini kan Nabi khutbah Jumat sepekan sekali. Para sahabat sepekan sekali Jumatan bersama Nabi setelah. Kalau ada riwayat Nabi berdoa kemudian para sahabat mengangkat kedua tangan amin amin, tentu akan sampai ke Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Ini tidak. Tidak ada riwayat karena Jumat dari awal sampai akhir semuanya ibarat maqdhah yang tentu harus kita jalankan berdasarkan dari. Ini tidak ada. Siapa yang melaksanakannya dia harus bawa dalil. Mana dalil? Yang ada justru sebaliknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu jarinya ketika berdoa. Ya. Tentu tidak mungkin Nabi mengangkat dengan satu jari, para sahabat menyelisihi dengan mengangkat kedua tangan. Ini kan meski. Ya, sampai memang tidak ada riwayat. Pun tidak ada riwayat bahwa para sahabat begini semua mengikuti Nabi, tidak ada riwayat. Jadi Nabi saja, khotib saja yang seperti ini. Apakah boleh berkorban atas nama orang yang sudah mati? Ada beberapa ulama yang membolehkan dengan mengatakan ini sedekah. Tapi ini saya kira pendapat yang lemah, bahkan sangat lemah ya. Karena kurban ini ibadah mahdhah yang keseluruhannya harus berdasarkan dari. Kalau ada riwayat bahwa Rasul dan para sahabat berkurban untuk ayahnya, ibunya, siapapun yang sudah meninggal, tentu kita ikut. Ini tidak. Tidak ada riwayat Nabi berkurban untuk Hamzah yang sudah meninggal, Mus'ab bin Umair yang sudah meninggal, ya, Ja'far bin Abi Thalib yang sudah meninggal. Tidak. Apakah bisa disebut bersafar apabila saya bekerja di kapal pesiar selama beberapa bulan lamanya? Beberapa bulan mungkin ya. Ya berarti kapal kan nggak mungkin ya. Kapal jalan terus ya. Berarti safar terus ya. Dan di kotor tentunya ya. Tidak selalu di jamaah, tergantung keadaan. Bertakbir dalam sholat id, tangan diangkat atau tidak? Yang penting tidak ya, karena memang tidak ada riwayat. Adapun membaca takbir 7 kali dan 5 kali, iya. Tetapi tentang diangkat tidak ada jari, maka kita menunggu dalil. Sebelum tegas jelas adanya dalil sahih sharih, maka kita tidak berbuat dulu. Kita tidak mengangkat tangan. Ada larangan puasa sunat di hari Sabtu. Bagaimana dengan puasa Daud, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15, dan puasa Arafah yang jatuh pada hari Sabtu? Justru ini jawaban ya. Justru ini jawaban. Ketika Nabi melarang seseorang berpuasa di hari Sabtu, tetapi Nabi tidak berkomentar ketika beliau memerintahkan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tentu ini akan menabrak hari Sabtu ya. Dan beliau tidak berkomentar ya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa jangan engkau puasa dari Jumat sendirian, tapi iringi dengan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Sehari sebelum Jumat Kamis, sehari setelah Jumat Sabtu. Wah, berarti ini jelas puasa hari Sabtu boleh. Berarti larangan puasa hari Sabtu tidak mutlak. Kalau memang hari Arafah jatuh hari Sabtu, tidak masalah. Kalau 13, 14, 15 jatuh hari Sabtu, tidak masalah ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan larangan puasa di hari Sabtu mansukh. Mansukh terhapus. Bagaimana kebiasaan anak kecil yang makannya berantakan? Apakah makanan yang terjatuh harus dimakan orang tuanya? Apa ada kifaratnya? Ya, sebagaimana dari umum tadi, kalau memang masih bisa dimakan, apalagi lantainya bersih, jadi apa? Tidak pantas langsung dibuang. Padahal lantainya bersih, bisa dipungut lagi. Ya, tentu kita ajarkan kepada anak kecil agar tidak terjatuh-jatuh makanan. Apakah bayi yang sudah berumur 2 tahun harus sudah TKP atau boleh tetap disusui lebih dari 2 tahun? Apa yang disebutkan fi 'amaini ya, dalam 2 tahun qabiduhu fi 'amaini, ini sekedar khabar ya, secara keumuman. Maka jika melebihi tidak ada larangan. Jika pada awalnya kita tidak punya niat untuk berkorban, tetapi pada hari hanya hari Idul Adha dan hari Tasrik kita berniat, bagaimana hukum menggunting kuku dan memotong rambutnya? Ya, ketika ketika berniat, ya, ketika berniat, tidak ada uang sama sekali, sehingga tidak ada harapan untuk bisa berkurban tahun ini ketika tanggal 1. Begitu tanggal 5 dapat rezeki tidak disangka-sangka. Nah, mulai tanggal 5 kita jangan menggunting kuku, jangan memotong rambut yang semuanya yang ada di badan. Ya. Tapi jika kita berhusnudzon kepada Allah dengan mengharapkan rezeki dari Allah, kita tidak memotong kuku, rambut dan seterusnya mulai tanggal 1, itu lebih baik. Ya. Walaupun kita belum ada uang di tangan, ya, berharap bahwa Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, saya kira itu lebih baik. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua kalinya, lalu ruh-ruh dikembalikan kepada jasadnya masing-masing, apakah kondisi jasad itu menyerupai keadaan usia ketika ia menghembuskan nafas terakhirnya? Bila pertanyaan ini berakhir, mohon jawabkan. Apa yang tidak dijelaskan oleh dalil, maka kita tidak tahu. Yang ada dalil adalah di surga, ya. Yang ada dalil adalah di surga, bahwa usia sekitar 33 tahun, ya, usia di mana manusia dalam keadaan yang terbaik, ya. Karena usia manusia dari bayi membesar, semakin kuat, semakin bagus, semakin sempurna. Nanti di usia tertentu, dari waktu 33 tahun, ya, sebagai 40 tahun, itu turun lagi, melemah lagi, menjadi buruk lagi. Nah, keadaan di surga adalah keadaan usia di mana yang terbaik. Nah, adapun bangkit dari kubur, Allah. Ya, ketika tidak ada keterangan atau saya tidak tahu, maka kita tidak boleh ya, sedikit tentang zikir berjamaah, ya. Seluruh dalil-dalil tentang zikir berjamaah ini semuanya berdasarkan dalil umum. Semuanya berdasarkan dalil umum. Tidak ada dalil khusus yang dimaksud Nabi memimpin para jamaah sahabat berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak. Yang ada dalil umum, kan jatuhnya seseorang ke dalam bid'ah itu dengan dalil umum, ya, yeah. Dengan dalil umum, tidak memperhatikan dalil khusus. Apapun dalil umum belum bisa dipakai. Ketika tidak diterangkan oleh dalil yang khusus, misalnya fadzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Apakah dalil umum ini menunjukkan berarti banyak rame-rame, banyak orangnya? Ini terlalu cepat menyimpulkan. Yes. Seperti la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Ini disimpulkan bolehnya berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah saja. Ini pun terlalu cepat dan keliru tentu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak secara khusus mencontohkan zikir Allah, Allah, Allah. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah melarang, mengharamkan zikir hanya dengan menyebut lafaz Allah, Allah. Karena tidak ada pujiannya, tidak ada pensuciannya, tidak tahmid, tidak tasbih. Maka harus ada pujiannya Allahu Akbar atau Subhanallah atau La ilaha illallah. Maka zikir Allah, Allah saja tidak boleh, ya. Intinya bahwa zikir berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang habis sholat atau di luar sholat, ini jelas bid'ahnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu momen. Apa? Salam dulu. Dan pada